Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 15 Agustus 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Singkil bersama laporan Dedi Reswadi. Sudarlun, operasi pencarian yang dilakukan tim Search and Rescue atau SAR gabungan terhadap 4 turis asal Australia dan warga negara Indonesia hingga kemarin belum membuahkan hasil. 4 turis serta 3 warga tersebut dinyatakan hilang kontak di perairan Kepulauan Banyak Singkil. Proses pencarian tidak hanya dilakukan dengan menyisir wilayah perairan, tim SAR juga melakukan pencarian melalui udara. Pencarian melalui udara dipimpin langsung Kakan SAR Nias. Sekretaris Satgas SAR Kepulauan Banyak Yudhistira kemarin mengatakan pencarian dibagi dalam beberapa tim operasi. Area operasi Sarang Alu dan Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Banyak. Tim yang bergerak dengan kekuatan 1 SRU, 5 POB menggunakan speedboat ambulan desa Pulau Bagu bergerak dari Pulau Bagu. KN SAR Nakula bergerak dari Lahewa dan RIP 04 dengan 1 SRU bergerak dari Gunung Sitoli. Tim operasi berikutnya warga Pulau Balai 2 POB dengan 1 armada sampan. Lalu area operasi Pulau Samud dengan kekuatan 1 boot KM Ella Rizky. Berikutnya tim Satpol Airut Polres Aceh Singkil, TNI AL, BPBD Singkil turut terlibat melakukan pencarian. Rombongan turis asal Australia dinyatakan hilang kontak di perairan Pulau Banyak Singkil sejak Minggu 13 Agustus 2023 malam. Wisatawan tersebut diduga terjebak cuaca buruk saat pelayaran dari Nias Utara, Sumatera Utara untuk berlibur di Pinang Resort yang ada di Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Banyak. Sudarlun, Satuan Reskrim Polres Nagan menyerahkan KH tersangka tindak pidana poligami serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri kemarin. Penyerahan tersebut setelah tersangka dan barang bukti berkas dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka pria KH warga Gampung Kuala Tuha, Kuala Pesisir Nagan Raya diserahkan tim PPA Polres diterima JPU. Kasus itu sebelumnya dilaporkan istri tersangka karena nikah dengan wanita lain tanpa izin istri serta menelantarkannya. Setelah diserahkan, tersangka yang sebelumnya ditahan di Selma Polres kembali ke Lapas Melabu oleh jaksa guna ditahan. Kapolres Nagan Raya AKBP Rusdi Saiful Hadi SIK melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud SHMM menyebutkan tersangka dan barang bukti tahap 2 yang diserahkan itu karena telah melakukan tindak pidana poligami dan penelantaran. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyetujui revitalisasi kios tua yang berada di pusat kota Kuala Simpang. Kios baru sebanyak kurang lebih 100 unit nantinya diyakini mendongkrak denyut perekonomian daerah. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Tamiang Ibnu Aziz mengungkapkan pembangunan kios baru ini melibatkan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Karena lahan tersebut merupakan aset perusahaan BUMN tersebut. Saat ini tercatat kurang lebih 50 kios tua yang berdiri di lokasi itu. Nantinya seluruh kios akan dirobohkan dan akan dibangun ulang dengan konstruksi permanen dan lantai 2. Aziz memastikan Pemkab Tamiang mendukung penuh revitalisasi. Dukungan ini tertuang melalui surat PJ Bupati Aceh Tamiang Merah Budiman yang ditujukan kepada pedagang pada 27 Juli lalu. Surat itu sendiri lanjutan atas sikap Subdivisi Regional 1 Aceh PT KAI 12 Mei perihal permohonan pemindahan besi gapura dan kanopi milik Pemkab Tamiang yang berada di seputaran kios. Ibnu Aziz mengakui sempat ada ketakutan pedagang tidak bisa kembali berjualan di kios baru. Namun ia meyakinkan dari mediasi antara PT KAI dan pedagang ada komitmen jika di lahan itu hanya dilakukan penataan ulang atau revitalisasi. Darlun Satreskrim Polres Aceh bersama Polsek Lembah Selawa menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan biasa antara korban atas nama Handini Murdana 18 tahun dan pelaku M Nanda Rizki 25 tahun dengan restoratif justice. di mana kasus yang terjadi pada Rabu 19 April 2023 itu diselesaikan damai dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustama melalui Kasat Reskrim Ibtu Subihan Afwan Ardi kemarin mengatakan proses penyelesaian kasus dengan restoratif justice ini dilakukan di ruang Duk Pakat Perwira Hirta Satreskrim Polres Aceh Besar. Subhan mengatakan keduanya sudah sepakat berdamai, pihaknya juga menghadirkan tokoh masyarakat gampung keduanya. Ia mengatakan dalam proses perdamaian juga dihadiri perangkat desa yang keduanya berasal dari Gampung Pulau Pisang, Kabupaten Pidi. Pihak korban dan pihak tersangka sehingga kedua belah pihak telah berdamai dan pihak pelapor telah mencabut kembali laporannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, peringatan 18 tahun Hari Perdamaian Aceh akan digelar di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh pada Selasa 15 Agustus hari ini. Acara yang digelar oleh pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi akan dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya tokoh perdamaian Aceh, mantan Wapres RI Yusuf Kala, Direktur Pemberdayaan Ekonomi BRA Agusta Mukhtar yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan JK akan tiba di Aceh pada pagi ini. Ia mengatakan JK mendarat pukul 8 dengan menggunakan pesawat pribadi. Agusta mengatakan pada acara damai, JK akan menyampaikan sambutan dan pesan perdamaian dan juga menyerahkan sertifikat lahan bagi mantan kombatan, tapol, napol, dan korban konflik. Nantinya ia juga akan menerima plakat perdamaian. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Damai berlangsung sederhana dan hanya dihadiri tokoh-tokoh lokal dan beberapa dari nasional. Selain acara seremonial pada hari H, pada malamnya terlebih dahulu dilaksanakan zikir damai yang dipimpin pimpinan Majelis Zikrullah Aceh, Syekh Muda Tengku Samunzir. Agusta menyebutkan beberapa tokoh akan menghadiri acara tersebut, yaitu Duta Besar Negara Filipina serta Mustafa Abu Bakar. Peringatan Hari Damai adalah acara sakral bagi Aceh. Betapa tidak, pada 15 Agustus 2005 silam, konflik Aceh 30 tahun lamanya berakhir di meja perundingan di Helsinki, Finlandia. Marty Atasari adalah orang penting dalam perdamaian Aceh. Ia bertindak sebagai wasit yang menghentikan perang berdarah di Aceh. Juru damai Aceh dari Finlandia ini akhirnya memperoleh anugerah Nobel Perdamaian. Sudarlun, terungkap detik-detik pegawai BUMN berinisial DE ditangkap Densus 88 Anti-Teror Polri di perumahan Pesona Anggrek Harapan Bekasi Utara, Jawa Barat kemarin. Sebelum diringkus pada pukul 13.17 waktu Indonesia Barat, gerak-geriknya terlebih dahulu diintai Intel Densus 88 sejak sepekan terakhir. Ikhwanul Muslimin, ketua RT tempat DE tinggal, mengaku pengurus lingkungan di wilayahnya sempat memberitahu dirinya bila DE sedang diintai. Namun ia tidak mengetahui pasti apa tujuan aparat mengintai warganya tersebut. Ia mengaku dirinya hanya disuruh diam. Kemudian kemarin pagi Ikhwanul Muslimin didatangi dua orang polisi berpakaian preman. Hingga akhirnya ia mengetahui maksud dan tujuan aparat kepolisian mengintai warganya tersebut. Setelah itu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, aparat Densus 88 menggeledah kediaman DI. Dari dalam rumahnya Densus 88 menemukan sejumlah senjata api berbagai jenis. Tidak hanya itu, dari rumah DE pun ditemukan bendera ISIS. Senjata api tersebut disimpan di lemari secara terpisah. DE pun mengakui bila dirinya berafiliasi dengan ISIS. Menurut pengakuannya kepada penyidik Densus, DE berbaiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi pada 2014. Bahkan ia pun sedang mempersiapkan diri untuk melakukan aksi teror di Indonesia. Ia mengaku setiap dua bulan sekali dirinya latihan menembak di Gunung Gelis. Darlun, kebakaran lahan di negara bagian Hawaii, Amerika Serikat hingga kini setidaknya menewaskan 89 orang. Korban jiwa diperkirakan masih terus bertambah. Adapun jumlah bangunan yang hancur dan terbakar mencapai 2.200 unit, di mana 86% diantaranya adalah rumah penduduk. Para pejabat Hawaii masih berupaya mencari penyebab kebakaran fatal yang melanda kawasan lahan di Pulau Maui tersebut. Kebakaran lahan yang merambat dengan cepat menghancurkan kota resort bersejarah nyaris tanpa peringatan kepada para penduduk. Gubernur Hawaii Josh Green menyebut setidaknya 2.200 bangunan hancur atau rusak di Maui Barat. Sebanyak 86% dari bangunan adalah rumah penduduk. Dikatakan pihaknya hanya bisa menanti dan mendukung mereka yang masih hidup. Sementara yang menjadi fokus pihaknya saat ini adalah mempersatukan kembali orang-orang dan memberi mereka tempat tinggal dan layanan kesehatan, lalu pihaknya fokus ke pembangunan ulang. Pulau Maui mempunyai sirine gawat darurat untuk memberi peringatan bencana alam dan ancaman-ancaman lain. Namun sirine itu tampaknya tidak berbunyi pada saat kebakaran. Bencana ini mulai meluas tidak lama setelah tengah malam pada Selasa 18 Agustus. ketika api kebakaran lahan dilaporkan di kota Kula, 56 km dari Laihana. Sejumlah warga mengatakan bahwa sekitar 5 jam kemudian pagi itu aliran listrik padam di kota Laihana. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 15 Agustus 2023. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.